Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'ad. Kita sudah menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan memandikan jenazah. Apa yang telah kita lewati, tata cara, sifat memandikan jenazah adalah tata cara sunnah. Penggunaan bubuk dan bidara atau sabun sebagai penggantinya, penggunaan kapur barus yang digerus, dicampur dengan air pada pemandian yang terakhir, tata cara dimulai dari wudu, kemudian diawali dengan wudu, diwudukan, setelah itu dimandikan mulai dari kepala, kemudian leher ke bawah mulai dari tubuh, belahan tubuh bagian kanan, kemudian bagian kiri. Semua itu adalah tata cara sunnah. Baik, apabila jenazah dimandikan dengan tata cara itu, itulah yang ya, pahala yang lebih besar. Adapun tata cara yang wajib, yang apabila dikerjakan tata cara wajib dalam memandikan jenazah, sah dan dianggap telah menunaikan kewajiban memandikan jenazah, yaitu membasuh sekujur tubuh jenazah dari kepala sampai ke kaki tanpa ada yang terlewatkan dari bagian tubuhnya dengan air, tanpa dicampur dan bidara atau sabun sebagai penggantinya. Dimandikan dengan air mulai dari kepala sampai ke telapak kaki, seluruh sekujur tubuhnya semuanya dibasuh tanpa ada yang terlewatkan, sah. Sebenarnya itu tata cara wajib. Nah, tetapi kurang sempurna dari segi tata cara dan dari segi pahalanya. Nah, sekarang kita lanjut al-mas'alatu tsalitsatu, masalah yang ketiga. Hukmu takfinihi wa kayfiyatuh. Hukum mengafankan jenazah dan tata cara, sifat mengafankannya. Wa takfinuhu wajibun. Mengafankan jenazah, mengafani jenazah hukumnya wajib. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil muhrim alladhi waqasathu rahilatuh, tentang al muhrim, sahabat, salah satu sahabat Nabi yang sedang berihram, ikut berhaji bersama Nabi alaihi salatu wasallam, alladhi waqasathu rahilatuhu, yang terjatuh dari ontanya, patah meninggal ketika sedang wukuf di padang Arafah. Hadis ini muttafaq alaih. Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan para sahabat untuk mengurusi jenazahnya. Ighsiluhu bima'in wa sidr, mandikan dengan air campur dan bidara, apa yang telah lewat penjelasannya. Kemudian kelanjutan hadis itu ini, wa kafinuhu fi thawbain, dan kafani dia dalam dua pakaian yang dikenakannya. Ya, orang yang berihram laki-laki memakai pakaian ihram hanya dua lembar kain. Satu kain sebagai izar disarungkan menutup pusar, ya, sampai ke lutut, bagian aurat bagian bawah. dan satu kain di bagian atas sebagai ridak yang diselendangkan di atas kedua bahu. Ya, itulah dua pakaian ihram yang dimaksud, kafankan dia dengan dua pakaian ihramnya. Kenapa dia dikafankan dengan dua pakaian ihramnya? Karena dia meninggal dalam keadaan masih berihram, belum tahallul, belum selesai manasiknya. Ya, ini berlaku untuk yang meninggal dalam keadaan berihram. Dipetik dari hadis ini, perintah Nabi alaihissalam mengafankan jenazahnya. Itu yang dipetik. Wa kafinuhu, kafankan dia, kafani dia, kafani dia. Ya, bungkus dia dengan kain kafan, yakni seluruh tubuhnya dari kepala sampai telapak kaki. Perintah ini bersifat wajib karena hukum asal yang terkandung pada perintah Nabi alaihissalam pada asalnya menunjukkan wajib, sampai datang dalil lain yang menggeser dari makna asal itu, dari hukum asal itu ke makna lain, ke hukum lainnya, itu sunnah. Dan di sini tidak ada, tidak ada dalil lain yang menggesernya ke makna sunnah sehingga ini menunjukkan wajib. Ada pun yang dilakukan oleh sebagian orang ketika dia berihram, kemudian dia simpan pakaian ihramnya, kemudian dia berwasiat dikafani dengan itu, maka ini tidak ada dasarnya. Nah, tidak ada dasarnya. Ya, Nabi alaihissalatu wassalam sendiri, ya, berhaji hajatul wada, beberapa bulan setelah itu wafat, Nabi dikafani tidak dengan pakaian ihramnya. Para sahabat juga begitu. Adapun ini, sahabat ini karena dia meninggal dalam keadaan masih berihram. Yang wajib satru jami'il badan, wal wajib satru jami'il badan, wajib, yang wajib adalah menutup sekujur tubuh jenazah. Ya, jami'an badan, seluruh tubuhnya dari kepala sampai ke telapak kaki. Jadi bukan hanya bagian auratnya. Jangan berpikir, ya, jangan berpikir mengafani jenazah yang wajib seperti orang hidup berpakaian, orang bernyawa berpakaian. Yang penting dia tutup auratnya. Laki-laki dari pusar sampai ke lutut, yakfi, tertutup auratnya. Ya, jangan berpikir seperti itu. Ini mengafani, bukan berpakaian orang hidup. Ini mayat dikafani, seluruh tubuhnya dari kepala sampai telapak kaki wajib dibungkus dengan kain kafan. Fa'in lam yujad, apabila tidak ditemukan kain pakaian untuk mengafaninya, illa thawbun qasirun, kecuali pakaian yang pendek, ukurannya pendek, la yakfi, tidak cukup, li jami'il badani, untuk menutup seluruh tubuhnya dari kepala sampai kaki, hanya sebagian saja yang terbungkus dengan pakaian pendek itu, kain pendek itu, caranya bagaimana? Solusinya gutia ro'su, mulai dikafani dari kepala, gutia ro'suhu, dikafani mulai dari bagian kepala, ya, bungkus kepalanya ke bawah, bungkus dari kepala jenazah yang kafani itu dari kepalanya sampai ke bawah. Misalkan hanya sampai ke pusar atau hanya sampai ke paha, nah, masih tersisa kakinya kan, Ya, yang tersisa dari badannya yang tidak terbungkus oleh kain kafan itu karena pendek tadi, yang jelas kepala ke bawah sudah tertutup, terbungkus. Sisanya di bagian bawah diapakan? Karena wajib ditutup semuanya sampai telapak kaki. Kelanjutannya wajuaila ala rijlaihi syai'un minan idhir. Ya. Dan bagian untuk bagian kedua kakinya ya ditutupi dengan sesuatu dari idkhir. Idkhir itu adalah sejenis rumput yang berbau harum yang ada di Madinah. Idkhir adalah sejenis rumput yang berbau harum yang ada di Madinah. Ya. Banyak dimanfaatkan oleh penduduk Madinah di masa itu. Nah, termasuk diantaranya bisa dimanfaatkan untuk mengafani jenazah sebagai pelengkap karena kain atau pakaian yang ada tidak cukup. Dari kepala hanya sampai ke bagian bawah, bagian kaki tidak tertutup, maka bagian kaki ditutup, dibungkus dengan idkhir. Ambil rumput-rumput itu, kumpulkan, kemudian dibungkus bagian kakinya, dililitkan, kemudian diikat. Ya. Di selain Madinah ya, rumput-rumput yang ada, rumput ilalang yang ada, kita tidak punya idkhir ya, kita pakai rumput-rumput ilalang yang ada atau pakai daun-daun ya, apa saja yang ada, tumbuhan yang ada di sekitar kita, itu yang kita pakai, kita kumpulkan, kemudian kita tutupkan di bagian kakinya yang masih terbuka itu, kemudian kita ikat ya bersama dengan kain kafan. Itu solusinya. Nah, dalilnya di qawli Khabbab fi kisrati takfini Mus'ab ibn Umair, berdasarkan ucapan Khabbab ya, sahabat Khabbab bin Arit. Nah, atau Khabbab bin Arat. Nah, Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu mengenai kisah takfin Mus'ab bin Umair, kisah pengafanan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair ya, beliau gugur pada perang Uhud. Nah, ketika gugur di perang Uhud, dari salah satu dari 70 syuhada Uhud, Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala an. Ketika dikafani, Mus'ab bin Umair hanya punya satu pakaian ya, namirah, sejenis pakaian bergaris-garis yang dikenakan di tubuh. Itu pakaian yang dia punya. Pakaiannya itu, namirahnya itu digunakan untuk mengafani Mus'ab bin Umair. Nah, pakaian yang dia kenakan ya. Pakaian yang dia kenakan. Nah, apabila ditutup dari kepala ke bawah, maka kedua kakinya tidak tertutup. Jika ditutup dari kaki ke atas, muncul kepalanya. Nah, terbuka kepalanya. Maka kata Nabi, fa'amaranan Nabi, kata Khabbab menceritakan, fa'amaranan Nabi sallallahu alaihi wasallam an nughatti ra'sahu. Ya. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar menutup mulai dari bagian kepala. Ya, ke bawah, kemudian kakinya terbuka. Solusinya wa an naj'ala ala rijlaihi min al-infir, dan kami meletakkan ya di atas kedua kakinya kumpulan dari idkhir ya, rumput idkhir yang berbau harum untuk menutupi bagian kakinya. Nah, hadis ini muttafaq alaihi. Nah, ini dalil bahwa mengafani jenazah yang wajib adalah membungkusnya, mengafaninya dari kepala sampai telapak kaki, bukan hanya bagian aurat. Andaikan, ya, andaikan yang wajib hanya bagian aurat, maka, ya, maka tidak perlu sulit-sulit dalam mengurusi jenazah Mus'ab bin Umair. Namirahnya itu ya untuk auratnya saja, tapi ternyata ditutup dari kepala, mesti terbuka kakinya. Nabi perintahkan untuk mengambil izhir, rumput izhir untuk menutup bagian kakinya. Berarti wajib dikafani dari kepala sampai telapak kaki. Wala yughatta ra'sul muhrimi, wala yughatta ra'sul muhrimi dzakaru, dan bagian kepala orang yang meninggal dalam keadaan muhrim, statusnya muhrim yakni berihram, yang jenis kelaminnya laki-laki, tidak boleh ditutup kepalanya. Tidak boleh ditutup kepalanya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa la tuhammiru ra'sahu", dan kalian jangan tutup kepalanya. Sahabat di atas itu yang jatuh dari ontanya saat wukuf di Arafah meninggal, Nabi perintahkan untuk dimandikan dengan air campur bedak dan bidara, dikafani dengan dua pakaian ihramnya, ya. Kita tahu orang yang sedang berihram terkena aturan ihram, ada hal-hal yang diharamkan atasnya saat berihram sampai dia tahallul. Di antaranya tidak mengenakan pakaian yang dijahit khusus untuk tubuh seperti gamis dan semisalnya, sirwal dan semisalnya, ya, termasuk tidak mengenakan penutup kepala, ya, serban dan semisalnya. Oleh karena itu dia dikafani dengan dua pakaian ihramnya. Dan Nabi mengatakan wala tuhammiru ra'sah, dan kalian jangan tutup kepalanya. Dan hukum ihram masih berlaku. Jadi kepalanya terbuka. Sebagaimana halnya ketika orang hidup, ya, orang berihram, selama dia berihram, ya, maka tidak boleh menutup kepalanya dengan peci, dengan serban dan semisalnya yang menempel, ya. Tidak boleh. Maka karena ini meninggal dalam keadaan statusnya muhrim, hukum masih berlaku, maka Nabi melarang menutup kepalanya. Jadi bagian kepalanya dibuka. Ya. Wa yakunu dzalik, kemudian kelanjutan. Wa yakunu dzalik bi tsaubin la yasiful basara tasatiran. Dan syarat yang kedua dalam mengafani jenazah. Syarat yang pertama sudah lewat, wajib tadi menutup dari kepala sampai telapak kaki, bukan hanya bagian aurat, tapi semua tubuhnya dari kepala sampai kaki. Ini satu. Yang kedua, ya, kewajiban mengafani jenazah. Syarat yang kedua, wa yakunu dzalika, hal itu mengafani jenazah bi tsaubin, dengan pakaian kain, la yasiful basharata, yang tidak menyifatkan kulit mayat. Satiran, ya, menutup seluruh tubuhnya dan menutup kulit tubuhnya, tidak terbayang dari luar. Oleh karena itu kainnya harus, ketebalannya harus cukup, tidak boleh transparan, tidak boleh transparan. Kain yang transparan, ya, terbayang kulit, ya, jenazah dari balik kain itu, ini menyifatkan basarah, menyifatkan kulitnya, berarti tidak satir, tidak memenuhi syarat, ya. Ini syarat yang kedua, kewajiban mengafani jenazah. Nah, jadi kesimpulannya apa? kewajiban mengafani jenazah harus terpenuhi dua hal. Yang pertama, kain kafan itu panjangnya, lebarnya menutup seluruh jasad mayat dari kepala sampai ke kaki. Nah, yang kedua, harus ya, ketebalannya harus cukup ya, tidak transparan, agar tubuh jenazah, kulit tubuhnya tidak terbayang dari balik kain kafan tersebut. Dua ini. Baik. Nah, kemudian diingat tadi, jika yang dikafani orang yang sedang berihram ya, maka bagian kepalanya dibuka, karena masih berlaku padanya hukum ihram. Berikutnya di sini dikatakan, wa yajibu an yakuna min malbusi mithlih. Dan wajib kain kafan itu wajib dari malbusi mithlih, dari pakaian yang biasanya dikenakan oleh jenazah itu, dari jenis kain pakaian yang biasa dikenakan olehnya. Ya, jadi jangan sampai ya dibebani kain kafan yang lebih mahal harganya daripada pakaian yang biasa dia pakai. Nah, sehingga ini memberatkan ya keluarga jenazah untuk menyiapkan kain kafan. Li'annahu la ijhafa 'ala al-mayyit wa la 'ala warathatihi. Alasannya tadi, sehingga kain kafannya harus dari jenis pakaian yang biasa dikenakannya, yang semisal dengan pakaiannya yang biasa dikenakan di masa hidupnya. Li'annahu, karena sesungguhnya, la ijhafa 'ala al-mayyit, tidak boleh memaksa ya di luar kemampuan. Nah, atas mayat, wala ala warasati, tidak pula atas ahli warisnya. Nah, jadi tidak dibebani dari harta yang ditinggalkannya ya untuk dibelikan kain kafan melebihi ya jenis pakaian kain yang biasa dia kenakan. Nah, dan kesimpulannya, kain kafan itu adalah yang sederhana. Nah, yang sederhana. Baik. Karena itu toh akan hancur bersama dengan jenazah. Nah, sampai di sini dulu. Ta'lim kita, barakallahu fiikum. Tafadhal, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.